Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Dan kita masih dalam pembahasan tambahan-tambahan faedah yang terkait dengan Asyratus Sa'atil Kubro, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Terakhir kita telah baca di antara tanda kiamat adalah digiringnya manusia ke negeri Syam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, yang terakhir yaitu yang ke-8, dari tanda-tanda kiamat besar adalah an-nafkhu fis-suri was-sa'iq, ditiupnya sangkakala. Dan binasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kecualikan. An-nafkhu fis-sur, ditiupnya sangkakala. Berapa kali ditiup sangkakala? Para ulama menjelaskan bahwa tiupan yang akan terjadi itu ada 3 kali tiupan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Qur'anu qad akhbara bi 3 nafakhat. Al-Qur'an telah mengkhabarkan adanya 3 tiupan pada hari kiamat. 3 kali tiupan sangkakala. Nafkhatul fazi'. Yang pertama adalah tiupan al-faza'. Terkejutnya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan perubahan alam yang dahsyat. Kecuali yang Allah kecualikan. Ini tiupan pertama. Tiupan pertama, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi terkejut dan takut. Ya. sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah." Pada hari ditiup sangkakala, maka terkejutlah. Fazi'a itu terkejut dan takut, gelisah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Ini tiupan pertama. Kemudian tiupan yang berikutnya, adalah nafkhatus sa'iq. Tiupan yang kedua adalah tiupan as-sa'iq, yaitu binasanya, binasa atau mati seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang Allah kecualikan. Ini tiupan kedua, binasa semua, mati semua setelah tiupan kedua. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang ketiga, nafkhatul qiyam. Yaitu setelah tiupan ketiga, berdirilah dan bangkitlah semua makhluk jin dan manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan kebangkitan. Jadi kebangkitan atau hidupnya mereka kembali dari alam kubur, bangkitnya kembali dari alam kubur, itu setelah tiupan yang ketiga. Dua tiupan ini, nafhatu sa'iq wal qiyam, dua tiupan ini Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala. Yaitu ini tiupan yang kedua ya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah dan matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Nanti akan disebutkan beberapa makhluk Allah yang dikecualikan, di antaranya para malaikat-malaikat yang khusus. Tidak semua malaikat, tetapi malaikat-malaikat yang khusus. Demikian pula para bidadari-bidadari di surga. yang mereka telah menduduki surga, termasuk yang dikecualikan, karena di surga tidak ada kematian, tidak ada kebinasaan, dan surga sudah ada sekarang. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi bidadari-bidadari sudah nunggu para pria-pria yang soleh, yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Senang ditunggu sama bidadari, ya. Senang dong. Nah, siapa yang gak senang? Ditunggu oleh wanita-wanita yang cantik jelita, yang tidak pernah durhaka. Beda dengan wanita-wanita dunia, ya, sering ngeluh, sering melanggar, ya, sering apa lagi, ya, membantah suaminya, nah, sering nyakiti suaminya, ya, dan seterusnya. Nah, baik, ini diantara yang dikecualikan para bidadari di surga. Mereka tetap hidup menunggu para calon suami mereka. Nanti akan disebutkan lagi. Kemudian, tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiuplah tiupan yang berikutnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri. Bangkit dari kematiannya, sadar dari kematiannya, untuk dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang turun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat 68, disebutkan dua tiupan, ya, tiupan as-sa'iq, tiupan binasanya dan matinya seluruh makhluk kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang berikutnya, tiupan al-qiyam, ya, atau tiupan al-ba'ats, ya, yang setelah tiupan ketiga ini bangkitlah seluruh makhluk, hidup lagi, ya, untuk kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, ya, disidang. Wa amal istithna, adapun yang dikecualikan, kata Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah, fahuwa mutanawilun liman fil jannati minal huril 'ain. Yang dikecualikan itu adalah mencakup makhluk Allah yang ada di surga, yaitu para bidadari-bidadari yang bermata lentik. Kalau mata apa? Lentik. Hah? Jeli. Oh, kelopak mata. Bermata jeli, ya. Fa innal jannata laysa fiha maut, karena di surga itu enggak ada kematian. Sehingga mereka bidadari termasuk yang dikecualikan. Wa mutanawilun li ghairihim, dan juga mencakup dari selain mereka, selain para bidadari, dari penghuni-penghuni surga yang lain. Wala yumkinul jazmu bikulli mastasnahu Allah, dan tidak bisa dipastikan semua yang Allah kecualikan itu apa saja, ya, tidak bisa di sebutkan semuanya. Ya. Fa inna Allah atlaqa fi kitabihi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara umum dalam kitabnya. Kecuali illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Wa qad tsabata fi sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah sabit dalam kitab sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa yas'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwala man yufik fa ajidu Musa akhidun bisakil arsh fala adri hal afaqa qabli am kana mimman istasnahu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia itu akan binasa semuanya pada hari kiamat. Kecuali yang Allah kecualikan ya. Fa akunu awwala man yufik, dan aku menjadi orang yang pertama kali sadar. Pertama kali hidup. Fa ajidu Musa akhidun bisakil arsy. Dan tiba-tiba aku melihat Musa dalam keadaan memegang tiang arsy. Fala adri, maka aku tidak tahu, hal afaqa qabli, apakah Musa ini sadar setelah aku, sebelum aku, am kana mimman istasnahu Allah, ataukah Musa ini termasuk yang Allah kecualikan. Baik, ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Di sana ada ucapan para ulama yang lain yang menyebutkan bahwasanya tiupan itu ada 3 kali tiupan. Wa qala As-Safarini, berkata As-Safarini rahimahullah, wa'lam anna nafkha fis-sur 3 nafakhat. Ketahuilah bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali tiupan. Nafkhatul faza', yang pertama tiupan yang menjadikan semua makhluk Allah terkejut, takut dan gelisah. Karena alam berubah dengan perubahan yang dahsyat. Wa hiya allati yataghayyar biha hadzal 'alam wa yafsudu nidhamuh. Tiupan inilah yang menyebabkan berubahnya alam semesta dan rusaknya keteraturan alam semesta. Wa hiyal musyar ilaiha fi qoulihi ta'ala, yaitu tiupan yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 15. Allah berfirman, wa ma yanzuru haula'i illa shayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu kali kecuali satu tiupan. Malaha min fawaq, tiupan yang na'am, malaha min fawaq. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Bisa juga fawak dimaknakan rujuk atau inkita atau futur. Nah, banyak tafsir atau makna tentang fawak. Yaitu tidaklah mereka menunggu kecuali tiupan ini. Tiupan pertama, tiupan yang menjadikan alam semesta ini berubah total, rusak total, yang menyebabkan manusia dalam keadaan ketakutan, gelisah, terkejut dan seterusnya. Wa qaulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, yang lain, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, wa yauma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Pada hari ditiup sangkakala, maka terkejutlah dan gelisahlah, takutlah orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti oleh Az-Zamakhsyari tentang orang-orang yang dikecualikan dari al-fazi', dari keterkejutan, ketakutan dan kegelisahan setelah tiupan pertama, yaitu man tsabbatallahu qalbahu, yaitu orang-orang yang kuatkan, orang-orang yang Allah kuatkan hatinya, minal malaikah, dari kalangan para malaikat. Wahum, dan para malaikat ini yang Allah kecualikan ini, Jibril, ya, malaikat yang paling mulia, Mikail, ya, kemudian Israfil, ya, sang peniupnya, sang peniup sangkakala, wa malakul maut, ya, malakul maut yang tugasnya mencabut nyawa, ini juga yang dikecualikan. Alaihimussalam. Nah. Wakila ghairi dzalik. Ada yang mengatakan selain itu juga ada. Ada yang mengatakan selain itu. Tadi juga sudah kita sebutkan, ya, kecuali para bidadari, ya, para penduduk surga. Nah. Ada juga yang mengatakan na'am minasyuhada, orang-orang syuhada. Dan yang lainnya, ya. La yumkin al-jazmu bi kulli mastasnahu Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, na'am, kita tidak bisa memastikan semuanya orang-orang yang Allah kecualikan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran secara umum, illa man sya Allah, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang kedua, kata Al-Imam Musafarini, nafkhatus sa'id, tiupan yang menyebabkan semua binasa mati kecuali yang Allah kecualikan. Wa fiha halaku kulli syai', dalam tiupan yang kedua ini hancurlah segala sesuatu kecuali yang Allah kecualikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surat Az-Zumar yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-68. Dan ditiuplah sangkakala, kemudian binasalah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian ditiup lagi tiupan yang berikutnya, tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri untuk menghadap Allah Azza wa Jal, menunggu keputusan dari Allah. Kemudian tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'thi wan nusyur, tiupan yang setelahnya bangkitlah dan hiduplah kembali yang mati untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar tadi, dalam kalimat yang terakhir, dalam ayat yang ke-68, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah kembali sangkakala tersebut, dan tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri menunggu putusan dari Allah Azza wa Jal. Juga disebutkan dalam ayat yang lain. Di antara ayat yang lain yang menyebutkan tiupan kebangkitan ini, yang setelah tiupan ini mereka bangkit semua, hidup lagi, untuk menghadap kepada Allah. Di antaranya juga surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat yang ke-51 juga disebutkan ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Kemana? Ila rabbihim, untuk menghadap Rabb mereka. Itu menghadap Allah. Jadi ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera. Yansilun. Minal ajdas, yaitu dari kuburan mereka. Ila rabbihim, untuk menghadap kepada Rabb mereka. Ini setelah tiupan yang ketiga. Wa qauluhu, juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. Ya, sudah kita baca tadi. Wa qauluhu, dan juga dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Mudathir, ya, dalam surah Al-Mudathir, ya, ayat yang ke 7 sampai ke 8 sampai ke 10. Dalam surah Al-Mudathir, ya, Allah berfirman, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Fa idza nuqira fin naqur, dan apabila ditiup naqur sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka di hari itu adalah hari yang sulit. Hari yang sulit. Alal kafirin ghairu yasir, bagi orang-orang kafir hari tersebut ghairu yasir, tidak mudah. Demikian pula dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, dalam surah Qaf ayat yang ke-41 sampai 42 juga disebutkan tentang tiupan sangkakala yang terakhir ini. Yang ketiga. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 41 sampai 42, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Yauma yasma'una shayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj." Dan dengarlah pada suatu hari di mana ada yang menyeru, min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Itu malaikat akan berseru atau menyeru manusia, ya, dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una shayhata bil haqq, itu pada hari mereka mendengar tiupan dengan sebenar-benarnya. Itu tiupan yang ketiga. Dzalika yaumul khuruj, dan pada hari itulah hari khuruj, ya, hari keluarnya manusia dari kuburnya untuk dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata tentang makna yauma yunadil munadi min makanin qarib. Pada hari ada yang menyeru dari tempat yang dekat. Al-munadi huwa Israfil alaihi salam. Yang menyerunya adalah Israfil alaihi salam. Yanfakhu fis-sur, dia meniupkan sangkakala. Wa yunadi, dan kemudian menyeru kepada manusia atau kepada makhluk Allah. Apa yang diseru? Ayyatuhal 'idhamul baliyah wal awsal mutaqatta'ah walluhumul mutamazziqah wasyu'urul mutafarriqah. Inna Allah ya'murukuna an tajtami'na lifaslil qada. Kata malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, setelah meniup sangkakala, dia menyuruh, wahai tulang-tulang yang sudah usang dan juga anggota-anggota badan yang sudah terpotong-potong dan daging yang sudah tercabik-cabik dan rambut yang sudah amburadul. Apa bahasanya amburadul? Rambutnya sudah acak-acakan, mutafarriqah, sudah terpencar-pencar rambut, daging juga sudah mutamazziqah, sudah terpencar-pencar, sudah tercabik-cabik. Inna Allah ya'murukunna, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian, yang dipanggil tadi tulang-tulang anggota badan yang sudah terpotong-potong, rambut yang sudah terpisah-pisah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian antajtami'na, untuk apa, berkumpul lagi, untuk bersatu lagi, lifaslil qada, untuk menghadapi qada, faslul qada, untuk menghadapi persidangan, peradilan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi sudah badannya sudah terpisah-pisah, tulangnya sudah usang, rambutnya sudah terpisah-pisah, sudah macam-macam, diperintahkan untuk berkumpul lagi, hidup lagi. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan mereka hidup lagi semuanya, walaupun sudah dalam keadaan tercabik-cabik atau terpisah-pisah badannya, atau dalam keadaan tinggal tulang belulang saja. Allah Maha mampu untuk menjadikan mereka hidup lagi, sebagaimana Allah Maha mampu untuk mengadakan yang belum ada. Allah menciptakan yang belum ada saja mampu, apalagi sekedar menghidupkan lagi yang sudah ada. Ini yang disuruhkan oleh malaikat Israfil. Ada juga yang berpendapat yang meniup itu adalah Israfil, kemudian yang berseru, yang menyeru, yang memanggil tadi adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Mimakanin qarib, memanggil atau menyeru, mimakanin qarib, dari tempat yang dekat. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan makna tempat yang dekat, makanun qarib, dari tempat yang dekat adalah sohratu baitul maqdis, dari batu yang ada di baitul maqdis. Jadi malaikat menyerunya dari situ, dari batu yang ada di baitul maqdis. Ini dikatakan oleh sekelompok para ahli tafsir. Apa itu as-sur? Sudah selesai ya, tiga tiupan ya. Sudah selesai. Tiupan pertama apa? Nafkhatul faza. Tiupan yang setelahnya apa? Manusia kaget, gelisah, risau, takut, karena bumi atau alam semesta ini berubah dengan dahsyat. Berubah dengan perubahan yang dahsyat. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan kehancuran. Hancur atau binasa atau meninggal atau mati semua makhluk Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang ketiga, tiupan al-ba'ath, kebangkitan. Setelah tiupan yang ketiga, bangkitlah seluruh yang sudah mati untuk menghadapi peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sur, sangkakala? Dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala, as-sur qarnun min nur. Sur adalah qarn. tanduk min nur yang terbuat dari api, tanduk yang terbuat dari cahaya, afwan. As-sur qarnun min nur, tanduk yang terbuat dari nur, dari cahaya. Yuj'al fihi arwahul khalaik, yang disimpan di dalamnya ruh-ruh para makhluk. Dan ini disebutkan dalam kitab Tadhkirah karya Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yang di dalam sangkakala tersebut disimpanlah ruh-ruh makhluk. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan kalbuk, sur itu sangkakala itu kalbuk, seperti buk. Apa itu buk? Al-buk. Mana Abdus Sami? Mana ta'rif mana buk? Al-buk. Aywa, trompet. Seperti trompet. Kalbuk. Seperti trompet. Dzakarahu Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana juga ini disebutkan riwayat ini, riwayat Mujahid oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Juga datang riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Datang riwayat dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wa masur, apa itu sangkakala ya Rasulullah?" Qala, maka beliau mengatakan, "Qarnun yunfakhu fi." Tanduk yang bisa ditiup. Yang ditiup padanya. Al-hadis sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini makna sur, makna as-sur atau sangkakala. Itu tanduk yang terbuat dari cahaya, yang bentuknya kalbuk seperti trompet. Kata Mujahid rahimahullahu taala. Kemudian ditambah sedikit lagi ya. Qala Syekh, wa baina nafkhataini 40 aman. Jarak antara dua tiupan itu 40 tahun. Jarak antara dua tiupan baina nafkhatain 40 aman, itu 40 tahun. Qala ba'dul ulama ittafaqat ar-riwayatu 'ala dzalik, berkata sebagian para ulama telah sepakat riwayat-riwayat atas hal itu. Yaitu bahwasanya di antara dua tiupan itu 40 tahun. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'un." Jarak antara dua tiupan sangkakala itu arba'un, 40. Nah, dalam Sahih Muslim. Qalu, para sahabat bertanya atau para sahabatnya Abu Hurairah ya. Qalu, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman?" Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Karena Rasulullah hanya mengatakan 40. Sehingga nah, murid-murid beliau berkata, "Arba'una yauman, apakah 40 hari ya Abu Hurairah?" Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan abaitu. Nanti akan datang makna abaitu. Qalu, mereka bertanya lagi, "Arba'una syahrun, apakah 40 bulan?" Abu Hurairah menjawab lagi abaitu. Qala arba'una aman? Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Qala abaitu. Maka Abu Hurairah menjawab abaitu. Al-hadis. Taib, makna abaitu ini ada tiga makna, ada tiga takwilan, ada tiga takwil, ya, tiga takwil tentang makna abaitu yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, Makna abaitu adalah imtana'tu min bayani dzalika lakum. Aku enggak mau menjelaskan kepada kalian. Ini mana yang pertama? Wakila, ada yang mengatakan juga abaitu as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ada yang mengatakan juga maknanya aku enggan. Abaitu artinya aku enggan menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina nafkhatain arba'un, jarak antara dua tiupan itu 40. Aku enggan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 apa? Ada juga yang memanakan demikian. Wakila, ada juga yang mengatakan makna abaitu adalah nasitu, aku lupa. Aku lupa 40 apa? 40 hari apa 40 bulan apa 40 tahun? Nah, wakila ada yang mengatakan juga inna sirra dzalika la ya'lamuhu illallah. Bahwasanya rahasia itu 40 apa itu? Ya. Nah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, li'annahu min asrarir rububiyah, karena ini termasuk daripada rahasia-rahasia rububiyah. Nah. Taib. Dan sebagian para ulama menguatkan pendapat arba'una aman. Ya, jarak antara dua tiupan tersebut adalah 40 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.